A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqq wa inna fariqan minal mu'minina lakarihun. Yujadilunaka fil haqqi ba'da ma tabayyana ka annama yusaquna ila al maut wa hum yanzurun. Wa idza 'alaikum Allahu ihda at-ta'ifatayn inna annaha lakum wa tawaddun anna ghayra dhati ash-shawkati takunu lakum wa yuridu Allahu an yuhiqqa al-haqqa bi kalimatihi wa yaqta'a dabira al-kafirin liyuhiqqa al-haqqa wa yubtila al-batil wa law kariha al-mujrimun. Qala al-imam al-mufassir rahimahullah. Amat awas tidur mat. Berkata Imam Sa'di rahimahullah, qaddama ta'ala amam hadil ghazwa al-kubra al-mubaraka sifat al mu'minin ayakum biha. Telah disebutkan, didahulukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di awal-awal pertempuran, peperangan yang besar. Berarti perang apa? Perang Badar. Ya, kenapa disebut perang besar? Amidafah, Amitauhid. Karena ribuan, puluhan ribu bahkan. Berapa? 30 ribu sampai 40 ribu pasukan siapa? Kufar Quraisy. Adapun kaum muslimin berapa? 1.500 kurang lebih. Nah, ya sedikit jumlah kaum mukminin, sedikit, sehingga disebut Ghazwatul Kubra, peperangan yang besar, al-mubarakah, yang diberkahi. Allah sebutkan mereka, ciri-ciri mereka, sifat-sifat orang yang beriman, yang menegakkan, yang berjuang, nah berjihad, karena man qama ya istaqamat ahwalu wa saluhat a'malu. Orang yang menegakkannya keadaannya lurus, baik amalannya juga lurus. Allati min akbarihal jihad fi sabilillah, yang paling besarnya adalah jihad di jalan Allah. Fakama anna imanahum wal imanul haqiqi, sebagaimana keimanan mereka adalah keimanan yang hakiki. Wa jazaohum huwal haqq alladhi wa'adahum Allah bih, balasan mereka al-haq yang Allah sudah janjikan kepada mereka. Dzalika akhrajallahu rasulahu min baitihi liqa'il musyrikin. Demikianlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan rasulnya dari rumahnya menuju pertempuran, peperangan Badar, berjumpa dengan orang-orang musyrikin. Bil haq, dengan hak. Alladhi yuhibbuhullah, yang dicintai oleh Allah. Waqad qaddarahu qadah wa qadah, dan sudah ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa in kana al-mu'minun lam yakhtar bi balihim fi dhalika al-khuruj annahu yakunu bainahum wa bain aduwwihim qital. Walaupun orang-orang beriman tidak pernah terbetik, tidak terbetik di dalam hati mereka keluar berjumpa dengan musuh, dengan ribuan, puluhan ribu. Ayakunu bainahum wa bain aduwwihim qital, yang terjadi peperangan, pertempuran antara kaum mukminin dengan musuhnya. Fahin tabayyana anna dzalika waqi', maka ketika itulah jelas, gamblang terjadi. Ja'ala fariq minal mu'minin yujadiluna Allah, yujadiluna an-nabi fidzalik. Maka Allah jadikan ada sekelompok dari orang-orang yang beriman mendebat Nabi SAW di dalam hal itu. Wa yakrahuna liqa'a aduwihim faka'annama yusafuna ila al-maut wa hum yanzurun. Orang-orang beriman di antara mereka ada yang yakrahun, tidak suka berjumpa dengan musuh. Seakan-akan mereka digiring kepada kematian. Dalam keadaan mereka melihat sendiri. Bagaimana tidak, jumlahnya berapa? 30 ribu atau 40 ribu. Ya, banyak. Nah, sangat-sangat puluhan ribu, sangat banyak. Nah, walhal anna hadha la yanbaghi minhum khususan ba'da tabayyana lahum anna khurujahum bilhaq. Padahal secara hakiki yang demikian adalah tidak pantas bagi mereka, terkhusus ba'da tabayyana lahum, setelah jelas bagi mereka anna khurujahum bilhaq, keluarnya mereka dengan al-haq, wa mimma amara Allah bihi wa radiyah, dengan apa yang Allah perintahkan dan Allah ridai. Fabihadhi al-hal laysa lil-jidan mahallun fiha. Keadaan ini tidak pantas lagi untuk berdebat di dalamnya. Karena al-jidal mahallu wa fa'idatu 'inda ishtibahil haqq wa iltibasil amr. Karena al-jidal, perdebatan, tempatnya, faedahnya ketika suatu perkara yang syubhat di situ masih ada kerancuan, ada keraguan di situ. Fama idza wadaha wa bana falaysa illa qiyad wal idan. Adapun kalau seandainya sudah jelas gamblang, maka tidak ada jalan lain kecuali tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa la katsirun minal mu'minin lam yajur minhum min hadzal mujadalah syai. Wa la karihu liqa'a aduwihim kadzalika alladziina 'aatabahum Allah in qala lil jihad ashadul inqiyad. وثبتهم الله وقيض لهم من الأسباب ما تطمئن به قلوبهم كما سيأتي ذكر بعضها. Yang demikian itu kebanyakan dari orang-orang beriman. Nah, tidak terbawa dengan jidal di dalam hal ini. Nah, dan mereka tidak membenci untuk berjumpa dengan musuh. Kadzalika alladziina aatabahum Allah. Demikian pula yang Allah tegur mereka. Yang kadar lil-jahad asyadul inqiyad. Mereka tunduk dan patuh kepada Allah dengan benar-benar tunduk. Wasabbatahum Allah, Allah berikan kekokohan pada mereka. Wa qayyadha lahum minal asbab, Allah berikan kekuatan sebab yang menenangkan hati mereka. Sebagaimana akan dijelaskan nanti. Wa kana aslu khurujihim yata'arraduna li'ir kharajat min Abi Ma'abi Sufyan bin Harb li Quraisy ila Syam qafilatun kabira. Falamma sami'a bi ruju'iha min Syam nadaba Nabi sallallahu alaihi wasallam an-nas fa kharaja ma 300. Ayo di sini 300. Tadi berapa 1000. Wa bad'a 10 rajulan ma'ahum 70 ba'iran ya'taqibuna 'alayhi wa yahmiluna 'alayhi mata'ahum. فسمعت بخبرهم قريش فخرجوا لمنع عيرهم في عاد كثيرة وعدة وافرة من السلا والخيل والرجال يبلغ عددهم قريبا من الألف. 1000 ya, 300 banding 1000. Nah, asal-muasal, awal-muawal perang Badar itu awalnya adalah kafilah berdagang. Ya, kafilah itu rombongan orang-orang Quraisy ingin berdagang kemana? Ke negeri Syam. Kafilahnya banyak, rombongan. Ya, ketika Rasulullah SAW mendengar bahwasanya orang-orang kafir Quraisy ingin berangkat ke negeri Syam, maka Nabi SAW mengutus beberapa orang. Ya, mengutus beberapa orang, keluar 300 orang. Wada'a 'ashar rajulan, ditambah berapa belas orang. Ya, ma'ahum 70 ba'iran, ada 70 unta. Nah, ya'taqibuna 'alaiha, di belakangnya wa yahmiluna 'alaiha mata'ahum, membawa barang dagangan mereka. Fa sami'at bi khabarihim Quraisy, maka Quraisy pun mendengar bahwa rombongan dari kaum muslimin berangkat. Fa kharajul man liman'irihim, maka orang-orang Quraisy keluar lagi untuk menjaga barang dagangan mereka. Fi 'adadin katsirah wa ila wafira min as-silal wa khayl wa rijal, dengan pasukan yang banyak dari persenjataan, kuda, pasukan, ya, sampai jumlah mereka 1,000 orang, 1,000 orang, ya, banding 300 orang. Fawa'adahumullah al-mu'minin ihda ta'ifatain, maka Allah janjikan orang-orang beriman 6 dari salah satu dua kelompok, imma yadhhar bil'ir bin nafir wa abul air laqa likillati dhatil yadil muslimin. Maka Allah berikan janji kepada orang-orang beriman, ya, 6, imma pilihan yang pertama mereka mendapatkan al-air, ya, al-air, kendaraan, 6, barang dagangan, ya. Nah, karena kaum muslimin tidak memiliki apa-apa ketika itu, atau sedikit perbendaharaan mereka. Walanna ghairu dzati syauqah, dan ketika itu kaum mukminin tidak memiliki kekuatan. Walakin Allah taala ahabba lahum wa arada amran a'la mimma ahabbu. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menginginkan, mencintai untuk orang-orang beriman yang lebih tinggi lagi derajatnya, tingkatannya. Arada an yadhharu bin nafir alladhi kharaja fi kubara al-musyrikin wa sanadidihim. Allah Subhanahu wa taala menginginkan bagi orang-orang beriman, para sahabat, untuk memerangi para pembesar orang-orang musyrikin, pentolan-pentolan orang-orang musyrikin. Wa yuridullahu an yuhiqqal haqq bi kalimatih, dan Allah Subhanahu wa taala menginginkan menegakkan al-haq, menolong al-haq, di kalimatnya, dengan kalimatnya. Wa yaqta' dabir al-kafirin, dan Allah Subhanahu wa taala ingin mengalahkan orang-orang kafir. Yastasil ahli al-batil wa yira ibadah min nasri lil-haq amran lam yakun yakhtur bi balihim. Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan, memperlihatkan pada hamba-hambanya pada pertolongan Allah dengan hak yang tidak pernah terbayangkan oleh benak pikiran manusia sedikit pun. 300 banding melawan 1,000 orang. Liyuhiqqal haq, untuk mempertunjukkan al-haq itu hak, pasti menang. Bima yadhar min syawahid wal barahin ala sihhati wa sidqi. Saya menampakkan dengan burhan, ya, benar dan jujurnya kebenaran. Wa yubtil al-batil, dan mengalahkan kebatilan. Bima yuqimul minal adil wa syawahid ala butlani. Nah, dengan kebatilan yang ada. Walau karihal mujrimun, walaupun orang-orang mujrim tidak suka. Fala ibadullah bihim, maka Allah Subhanahu wa taala tidak peduli dengan mereka. Nah, Allah Subhanahu wa taala tidak peduli dengan mereka. Nah, kata Imam Ibn Katsir rahimahullah, ziyadatul ilm lalas Ramadhan. Rasulullah SAW innama kharaja min al-Madinah taliban li'ir Abi Sufyan. Rasulullah keluar dari Madinah untuk menghadang, ya, barang dagangan Abu Sufyan. التي بلغ خبرها أن الصادرة من الشام. Yang mana beritanya bahwasanya kafilah Abu Sufyan sudah datang dari negeri Syam. Artinya banyak hasilnya, hasil dagangannya banyak. Maka Rasulullah SAW bangkit untuk menghadang orang-orang Quraisy. Faqara fi 310 rajulan. Maka Rasulullah SAW keluar 300 orang lebih. Wa talabanahu sahil min ala tariqi Badr, dihadang dari sahil, dari daerah pantai yang menuju Badr. Wa alima Abu Sufyan bi khuruj Rasulullah SAW fi talabi. Maka Abu Sufyan mendengar berita akan dihadang oleh siapa? Rasulullah SAW. Wabatha Domdom bin Amr Nadiran ila Makkah, diutus seorang yang namanya Domdom bin Amr menuju Makkah ini. Ya, supaya cepat satu orang. Kalau banyak orang ya kelamaan. Yang dari dulu namanya utusan itu udah ada. Ngutus satu orang, jangan ngutus 10 orang, kelamaan. Belum ngopinya, belum apa, lama. Zaman sekarang, waduh, ngutus satu mobil, lama. Utusan satu orang. Dalam pertempuran, peperangan satu orang, cukup. Nggak usah terlalu banyak. Fanahadu fi qaribin min alf muqanna. Maka orang-orang kafir Quraisy bangkit menghadang Rasulullah SAW kurang lebih 1000. Muqanna itu memakai apa? Helm besi. Ya. Walladhi ala ra'si baydah wa yal khawdah li'anna ra's mawdi' al-qina'. Ma baina 900 ila 1000. Dari 900 orang sampai 1000 orang. Utayaman Abu Sufyan bil'ir ila sayfil bahr fanaja. Syuf ni cerdasnya Abu Sufyan. Ya, yang 1000 orang menghadang Rasul. Abu Sufyan minggir. Seperti ini peperangan, pertempuran seperti ini. Jangan semua rombongan perang, rombongan ya hancur. Ya. Fanaja. Maka selamat Abu Sufyan. Tadinya mau dihadang. Ya. Abu Sufyan lewat mana? Lewat pantai. Lewat pantai sampai ke Mekah. Saiful Bahr fanaja wa jawaja'an nafir wa waradu ma'a Badr. Ya. Kemudian yang lainnya mereka ya bertemu di Badr. Jama Allah al-muslimin wal-kafirin ala ghairi mi'ad. Maka Allah kumpulkan peperangan antara orang muslim dan orang kafir tanpa ada janjian dulu. Ya, karena sebelum-sebelumnya pertempuran, peperangan, jihad itu janjian. Janjinya di mana? Ya, di sini. Sekarang di mana? Janjian dulu. Kalau ini tidak ada janjian. Ya, memang sudah. Allah Subhanahu wa taala mengatur demikian. Lima yuridullah ta'ala min ila kalimatul muslimin. Karena di balik itu Allah Subhanahu wa taala ingin ya menegakkan, meninggikan kalimat kaum muslimin, menolong mereka, wa tafarraqah bainal haqq wal batil, sehingga membedakan antara al-haq dengan al-batil. Kama saya tibayan. والغر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بلغ فوج النفير أوحى الله إليه يعد إحدى الطائفتين. Ya, tujuannya sungguhnya Rasulullah SAW ketika mengutus utusan maka Allah wahyukan kepada Rasulullah SAW. Diberikan dua pilihan. Ya, amal ir wa iman nafir. Mau yang dikejar itu Abu Sufyan barang dagangannya atau mau perang? Ya, dikasih dua pilihan. Ya, oleh siapa? Nah, Allah wahyukan kepada nabinya. Ini mau yang dikejar harta atau apa? Hah? Perang. Ya. Naam, lima yuridu wa ta'ala min ihla kalimatil muslimin wa nasrim ala aduhim. Taib. Waragaba kathir minal muslimin al-ir. Lianna kasb bila qital. Ya, kebanyakan dari kaum muslimin ingin mengambil apa harta rampasan perang. Ya, barang dagangnya Abu Sufyan. Karena ini kasb. Ya, pekerjaan tanpa ada peperangan. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa tawadduna anna gharadatu syaukah takunu lakum wa yuridullahu ayyuhaqqal haqq bikalimatih wa yaqta' dabiral kafirin. Nah. Ketika Rasulullah SAW perang Badar, ya, maka Rasulullah SAW berkhutbah, kaifa tarawun. Ya, Rasulullah SAW meminta pendapat kepada para sahabatnya. Bagaimana pendapat kalian? Ini Rasul, makhluk yang mulia, tetap meminta pendapat kepada yang di bawahnya. Maka dijawab oleh Abu Bakar As-Siddiq, ya Rasulullah, balagana annahum bimakan kada wa kada. Wahai Rasulullah, telah sampai kepada kami bahwasanya mereka berada di daerah ini dan itu. Qala thumma khatabun nas. Kemudian Rasulullah SAW juga berkhutbah kedua kalinya. Kaifa tarawun? Bagaimana pendapat kalian? Maka jawab oleh Umar bin Khattab sama persis dengan jawabannya Abu Bakar Siddiq. Kemudian berkhutbah dengan yang ketiga kalinya. Kaifa tarawun? Bagaimana pendapat kalian? Dijawab oleh Sa'ad bin Mu'ad. Ya Rasulullah, iyana turid. Wahai Rasulullah, apakah engkau menginginkan kami? Wallazi akramaka bil haqq. Demi Allah yang telah memuliakan engkau dengan al-haq. Wa anzala alaikal kitab. Dan demi Allah yang telah menurunkan al-kitab, yaitu al-Quran, kepada engkau. Ma salaktaha qat wala li biha ilmun. Nah. Wala insirta bina hatta ta'ti barkal ghamad min di Yaman lanasiranna ma'ak. Wahai Rasulullah, apakah yang kau inginkan adalah kami? Demi Allah yang telah mengutus engkau dengan al-haq, yang telah menurunkan al-Quran dengan al-haq kepada engkau, tidaklah nam apa yang kau lakukan, ya, yang kami tidak mengetahuinya. Kalaulah seandainya engkau berjalan bersama kami sampai daerah Bark al-Ghamad. Bark nama daerah. Bark al-Ghamad. Bark al-Ghamad wara'a Makkah bi khams layalin yalil bahr. Nah, di belakang Makkah perjalanan 5 hari. Ya. Kalau sekarang mungkin daerah perbatasan, ya, Imarat daerah situ. Min di Yaman lanasiranna ma'ak. Daerah Yaman. Daerah Yaman. Niscaya kami akan berjalan bersama engkau. Wala nakuna kalladzina qalu li Musa. Dan kami pun tidak akan mengatakan sebagaimana pengikutnya Musa mengatakan, idhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qa'idun. Walakin adhab anta wa rabbuka faqatila inna ma'akum muttabi'un. Ya, ini Sa'ad bin Mu'ad. Sa'ad bin Mu'ad. Kami tidak akan mengucapkan sebagaimana umatnya Musa kepada Musa. Ya, pergilah kamu Musa bersama Rabbmu. Berperanglah kalian, berjihadlah kalian berdua. Adapun kami, ya, duduk di sini, duduk-duduk. Akan tetapi kami akan mengatakan, idhab anta wa rabbuka. Faqatilah inna ma'akum muttabi'un. Pergilah engkau dan Rabbmu berperang, sungguhnya kami akan mengikuti kalian. Wala'alaka an takuna kharajta li'amrin wa ahdathallahu ilayka ghairuh. Mungkin engkau keluar karena ada keperluan. Wa ahdathallahu ilayka ghairuh, dan Allah menentukan yang lainnya kepada engkau. Fanzur alladhi ahdathallahu ilayk. Maka perhatikan, kata Sa'ad bin Mu'ad. Ya, ini memberikan masukan. Ya, labas, tidak mengapa. Ya, karena Rasulullah SAW di sini, nah, tetap meminta, bermusyawarah, bertanya kepada para sahabatnya. Maka perhatikan bagaimana Allah memberikan wahyu kepada engkau. Famdilah, teruskan. Fasil hibala min syi'ta waqta hibala min syi'ta. Jalan terus sesuai dengan perintah engkau, atau istirahat sesuai dengan perintah engkau. Wa'adi man syi'ta wa salim man syi'ta. Engkau memusuhi sesuai dengan kehendakmu, ya, dan engkau memberikan keselamatan sesuai dengan kehendakmu. Wakhud min amwalina ma syi'ta. Ambillah dari harta-harta kami sesuai dengan kehendakmu. Fanazal Qur'an ala qawli Sa'ad. Maka Al-Quran diturunkan berdasarkan ucapan Sa'ad. Kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqq wa inna fariqan minal mu'minina lakarihun. Nah, itu kisah perang Badar. Nah, menghadang siapa? Menghadang siapa Rehan? Yang dihadang siapa Rehan? Perang Badar awalnya. Siapa namanya? Pimpinan siapa? Abu Sufyan. Berapa orang? Nah, awalnya beberapa orang saja. Tapi karena dengar ditambah 1,000. Ya. Nah, kaum muslimin berapa? Masya Allah. Siapa yang diutus oleh Abu Sufyan menuju Makkah? Kang Jen. Namanya siapa yang diutus oleh Abu Sufyan menuju Makkah? Ini peperangan, pertempuran seperti itu. Ngutus satu orang, jangan 2, 3, 4, 10. Wah, kebanyakan. Utusan itu satu orang, set, cepat. Ya. Untuk mengecohkan lawan, ada yang ke kanan, ada yang ke kiri, ada yang ke tengah. Ada yang muter, ya, seperti itu. Peperangan, pertempuran seperti itu. Nah, semuanya satu kelompok semua di, kalau zaman sekarang dibom semua, mati semua. Ya. Nah. Ah, Marfa, siapa? Hah? Adli. Tulis, enggak tahu. Dom bin Amr Al-Ghifari. Coba di sini. Nah. Cepat. Fa kharaja Dhamdham bin Amr syari'an ila Makkah. Cepat. Menuju Makkah. Enggak pakai lama. GPL enggak pakai lama. Jangan cuman makanan doang pengen cepat. Enggak, ini pertempuran, peperangan. Ya, bahwa saya mengabarkan mereka bakal dihadang oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, siapa yang memberikan semangat kepada Rasulullah SAW ketika itu? Hamzah. Jamil. Sa'ad bin Mu'ad. Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, walakin idhhab anta wa rabbuka faqatilaha inna ma'akum muttabi'un. Ini ucapan Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu ta'ala anhu. Kami ikut, bukan seperti kaumnya Nabi Musa. Kaumnya Nabi Musa bilang apa? Idhhab anta wa rabbuka faqatila inna hauna qa'idun. Kita duduk sini. Astagfirullah. Allah musta'an. Tapi para sahabat tidak. Perang, tempur, ikut. Ikut. Mati ya mati, mau ngapain? Ya hidup ya mati. Mati ya selesai, mau ngapain? Kemuliaan atau kehinaan? Nah. Ini para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Ini Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu ta'ala memberikan semangat, artinya tetap. Ya, imdi, kata Sa'ad bin Mu'ad. Nah, imdi lima amarakallah bihi fa nahnu ma'ak. Jalani sesuai dengan perintah Allah, kami bersama engkau wahai Rasulullah. Ya, lanjutkan. Ya, sesuai dengan perintah Allah. Sehingga kata Rasulullah SAW, siru ala barakatillah wa abshiru. Berjalanlah kalian. Naam. Di atas keberkahan Allah. Dan bergembiralah kalian. Inna Allah qad wa'adani ihda ta'ifatain. Wallah laka'anni al'an anzir ila musari'il qawm. Ya. Dan sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan terhadapku salah satu dari dua pilihan. Maka demi Allah seakan-akan aku sekarang melihat pertempuran mereka seluruhnya. Nah. Nah, ini semua diambil dari Nabi Muhammad bin Ishaq. Dari sirah. Allahu al-musta'an wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin.